Datang di Remternasi Channel bersama Pemala Musik Club. dengannya. Ku rasa sekarang kau masih memikirkan tentang dia.

Selamat datang di dunia musik Maumere. Saya DJ Encou akan mempersembahkan lagu untuk Anda. Selamat mendengarkan.